Saya pernah mempelajari ilmu pelet. Bagaimana cara menghilangkannya? Karena ketika saya serius belajar, tiba-tiba kepala saya sakit. Kalau saya baca Al-Quran, mulut saya terasa berat mengucapkannya. Ya itu mungkin pengaruh ya dari apa yang dia pernah pelajari. Yang pertama dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat di dalam hal tersebut. Iya. Dan selalu dia mengulanginya. Kemudian dianjurkan dia sholat taubat di dalam hal itu. Kemudian apa yang dia rasakan kalau belajar membaca Al-Quran itu tidak usah dia peduli. Dia mujahadah sungguh-sungguh dirinya dalam belajar membaca Al-Quran. Insya Allah kelamaan akan hilang dan akan menjadi ringan baginya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.